إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله جماعة صلاة جمعة yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai siang hari ini masih terus melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam dari nikmat-nikmat-Nya sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim menegakkan salat Jumat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat, a'azzakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, kita ingatkan kembali dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan nikmat apa saja yang kalian dapatkan, yang kalian peroleh, yang kalian rasakan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita dapat, yang kita dapatkan, yang kita rasakan, itu semuanya bersumber datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besarnya dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat al-Islam wal iman wal ukhuwah fillah fid-din, nikmat Islam, nikmat keimanan, persaudaraan dalam agama, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian berselisih, berpecah belah. Ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kalian dulunya bermusuhan. Kemudian Allah satukan hati kalian. Kalian dengan kenikmatannya menjadi bersaudara. Dengan kenikmatan Islam kalian bersaudara. Padahal sebelumnya, sebelum Allah berikan kepada kalian kenikmatan Islam, di masa-masa jahiliyah kekufuran, kalian berada di tepi jurang api neraka. Kemudian Allah selamatkan kalian dengan kenikmatan Islam. Demikianlah Allah terangkan kepada kalian ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah ingatkan kepada kita betapa besarnya kenikmatan Islam, persaudaraan di atas Islam, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inilah sebab insyaallah dengannya Allah akan masukkan kita semuanya ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya. Dengan nikmat Islam wal iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa muslim, seorang yang beragama Islam. Ya Allah berikan kepadanya nikmat Islam wal iman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat mulia ini, kenikmatan Islam, persaudaraan di atas keimanan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kenikmatan ini, menjaga persaudaraan ini. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla fil Qur'anil Karim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kaum mukminun mereka bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian jika ada pertikaian, perselisihan. Mereka bersaudara, bersaudara seagama, seiman, seislam. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'du ba'da wa syabbaka baina asabi'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan saudaranya mukmin yang lainnya, persaudaraan mereka bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin jari-jemari beliau. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah dalam hadis yang mulia ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan gambaran persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Rasulullah gambarkan dengan seperti satu bangunan yang saling menguatkan, mengokohkan yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam hadis yang lainnya dari sahabat Nu'man bin Bashir, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan seorang mukmin dengan saudara mukmin yang lainnya, seorang muslim dengan saudara muslim yang lainnya, dalam hal saling mencintai, saling menyayangi di antara mereka. Permisalannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh, satu jasad Apabila salah satu anggota tubuh sakit, yang lainnya ikut merasakan as-sahar wal humma, tidak bisa tidur, susah tidur dan merasakan demam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar semakin kuat hubungan seorang muslim dan saudaranya muslim yang lainnya, agar memperhatikan, menunaikan hak-hak saudaranya, menjaga, menghormati hak-hak saudaranya. Di antaranya sabda beliau dari sahabat Abi Hurairah dalam riwayat Bukhari Muslim, hakul muslim al muslim khamsun, raddus salam, mu'iyadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa ijabatul da'wah, wa tashmitul 'atis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim terhadap saudara muslim yang lainnya ada lima. Hendaknya diperhatikan, dijaga, yang dengannya akan semakin kuat persaudaraan seorang muslim dengan saudaranya yang lainnya, sesama muslim. Yang pertama ada raddus salam, menjawab salamnya. Apabila saudara kita mengucapkan salam kepada kita, hendaknya kita jawab salamnya. Wa idza hayyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan, maka jawab dengan yang lebih baik atau yang sama. Di antaranya adalah salam. Apabila saudara kita mengucapkan salam kepada kita, maka hendaknya kita menjawab salam saudara kita. Kalau bisa yang lebih bagus, lebih afdol. Paling tidaknya menjawab dengan sama. Misalnya dia mengucapkan kepada kita, assalamualaikum. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Kita lebihkan itu lebih bagus. Namun yang wajibnya adalah minimalnya sama. Assalamualaikum, kita jawab, waalaikumsalam. Demikian juga di antara hak muslim atas muslim yang lainnya, mu'iyadatul marid, menjenguk saudara yang sakit. Menjenguk, ketika ada saudara yang sakit, dia menjenguknya. Ini di antara juga sebab menguatkan persaudaraan di antara mereka. Demikian juga seorang muslim ketika dijenguk oleh saudaranya akan menumbuhkan kesenangan, kebahagiaan, semangat. Ini juga di antara sebab agar semakin cepat mempercepat kesembuhannya. Wa tiba'ul janaiz, demikian juga di antara hak muslim atas muslim yang lainnya, mengikuti jenazahnya, mengantarkan jenazahnya, menyolatinya dan mengantarkan jenazahnya ke pekuburan. Dan pahalanya yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muslim yang mengantar jenazah saudaranya muslim yang lainnya, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahala yang besar. Dalam riwayat Bukhari Muslim, man ittaba'a janazata muslim imanan wa ihsanan hatta yusalla 'alaiha ifragha min dafniha fa in yarji min al-ajr bi qiratain kullu qiratin mithlu Uhud. وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِكِرَاتٍ أَوْ نَحْوَهُ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengikuti jenazah muslim, mengantarkan jenazah seorang muslim, saudaranya muslim yang lainnya, sampai ikut disolati dan selesai dikuburkan, maka dia kembali membawa pahala dua kirat. Pahala yang besar, mendapatkan pahala dua kirat. Satu kirotnya sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa yang hanya mengikuti dalam menyolatinya, kemudian pergi, tidak ikut mengantarkan ke pekuburan, dia hanya mendapatkan pahala satu kirot. Demikian juga di antara hak muslim atas muslim yang lainnya, wa ijabatu da'wah, memenuhi undangannya. Terutama undangan-undangan yang disyariatkan. Seperti undangan walimatul urs. Selama dia mampu menghadirinya, tidak ada kemungkaran padanya, wajib untuk memenuhi undangan saudaranya. Demikian juga watashmitul atis. Di antara hak muslim atas muslim yang lainnya, tashmitul atis. Apabila saudaranya bersin dan mengucapkan alhamdulillah, hendaknya dia mendoakan ya rahamukallah. Apabila saudaranya bersin di dekatnya, kemudian dia mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah, maka dia disyariatkan untuk mendoakan mengucapkan ya rahamukallah. Adapun jika saudaranya bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah, atau dia tidak mendengar tahmid saudaranya, maka tidak disyariatkan untuk menjawab mendoakan ya rahamukallah. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya dalam Sahih Bukhari, ketika ada dua sahabat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya bersin, namun Rasulullah hanya mendoakan untuk salah satunya dan tidak mendoakan untuk yang lainnya, maka yang tidak didoakan tersebut dia bertanya kepada Rasulullah, kenapa saudara saya tadi bersin engkau doakan, sementara saya bersin tidak engkau doakan? Rasulullah menjawab, adapun saudaramu dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, sehingga aku doakan untuk dia ya rahamukallah. Adapun anda bersin namun tidak mengucapkan alhamdulillah, sehingga saya tidak mendoakan untukmu. Tashmitul atisna. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hak-hak muslim atas muslim yang lainnya, agar persaudaraan kita semakin kuat, semakin erat, semakin terjaga, hendaknya kita menjaganya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan dari semua amalan perbuatan, melarang dari semua ucapan ataupun perbuatan amalan tindakan yang bisa merusak persaudaraan muslim dengan saudara muslim yang lainnya. Seperti dalam sabda beliau dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Muslim, la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yakdhibu wa la yahqiru. At-taqwa hahuna wa yashir ila sadri 3 marrat bihasbi mar'in nashar an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'ala al-muslim daram haram damuhu malu wa 'irduh. Atau kama qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling hasad di antara kalian, membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada saudaranya. Jangan kalian saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Jangan saling menghajar, memutus hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Berjumpa, saling berpaling, tidak mengucapkan salam kepada saudaranya. Dan jangan menjual di atas akad jual beli saudaranya. Saudaranya sedang melakukan akad jual beli, tawar menawar belum selesai, kemudian dia masuk merusak akad tersebut. Demikian juga jangan mengkhitbah, jangan melamar di atas lamaran saudaranya. Ini semuanya bisa merusak persaudaraan seorang muslim dengan saudara yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak boleh mendolimi saudara yang lainnya, atau merendahkannya, ataupun berusaha terhadapnya. Ketakwaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempatnya adalah dalam hati. Tidak boleh merendahkan saudaranya. Boleh jadi anda rendahkan, dia lebih mulia di sisi Allah daripada anda. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haram untuk menzalimi saudaranya, baik dalam hartanya, darahnya, ataupun kehormatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang bisa merusak persaudaraan seorang muslim dengan saudaranya yang lainnya. Hendaknya perkara-perkara ini kita tinggalkan, kita jauhi, agar persaudaraan kita semakin kuat, semakin erat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bermasyarakat dengan saudara kita, sesama muslim yang lainnya. Yang namanya kita adalah manusia biasa. Tidak ada dari kita yang sempurna, yang terjaga dari kesalahan. Sehingga terkadang muncul dari kita atau dari saudara kita perbuatan atau ucapan yang kita tidak senangi. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menjalani kehidupan ini untuk banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai ujian dan cobaan. Kita hidup bermasyarakat, bertangga, bersaudara. Allah jadikan semua sebagai ujian cobaan. Apa kalian bersabar? Dan Rabbmu Maha melihat semua perbuatan kalian. Demikian juga nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, beliau menyatakan, "Wajadna khairu 'aishina bis-sabr." Kami dapati kehidupan kami terasa enak, baik, tenang, tenteram. Kami menghadapinya dengan kesabaran. Hadapinya dengan kesabaran. Ketika ada antara kita dengan saudara kita sesuatu yang kita persisikan, yang kita tidak senangi, hendaknya banyak-banyak bersabar. Jangan mudah marah, emosi. Apalagi marah, emosi karena kepentingan pribadi semata. Ini adalah marah yang tercela. Sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau dalam Sahih Bukhari, ketika meminta nasihat, "Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku, wasiat kepadaku." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan kamu mudah marah. Jangan mudah emosi. Sampai berapa kali sahabat tersebut mengulangi pertanyaannya, minta nasihat, minta wasiat. Rasulullah tetap menyatakan, "La taghdab." Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Karena bila seorang mudah marah, mudah emosi terhadap saudaranya, apalagi hanya karena permasalahan pribadi semata, bisa menjerumuskan dia ke dalam perkara-perkara yang lebih berbahaya. Misalnya seorang marah terhadap istrinya, tidak menahan marahnya, mentalak istrinya. Atau marah kepada saudaranya, sampai mendzalimi saudaranya dengan ucapan, perbuatan, membunuh, ataupun yang lainnya. Sehingga Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat tersebut, dan ini juga untuk kita. Agar kita banyak-banyak bersabar, jangan mudah marah. Jika ada perselisihan antara kita dengan saudara kita, selesaikan dengan cara yang baik, sebagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma ikhtalaftum fi min syai'in fa hukmu ila Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul." Permasalahan apa saja yang kalian perselisihkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jika kalian berselisih dalam satu perkara dengan saudara kalian, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian bisa menyelesaikannya dengan baik, alhamdulillah. Jika tidak bisa, bawa permasalahan tersebut di hadapan orang yang alim, yang berikan keputusan kepada kalian siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang benar, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tawadu', jangan sombong. Dan yang bersalah, dan yang beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat. Kembali dari kesalahannya, minta maaf kepada saudaranya. Adapun sebagian saudara kita, sebagian kaum muslimin, ketika ada permasalahan dengan saudaranya, ingin menyelesaikan dengan cara yang lain, tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, misalnya mengajak berkelahi, duel, berantem, ini bukan menyelesaikan perkara. Ini adalah cara-cara syaitan merusak, semakin merusak hubungan seorang muslim dengan saudara yang lainnya. Cara yang dibimbing oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ketika terjadi permasalahan pertikaian dengan saudara kita, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, apabila kita marah terhadap perbuatan saudara kita, dan itu di antara godaan syaitan, di antara bimbingan Rasulullah SAW, hendaknya kita isti'adah, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika ada dua sahabat yang bertikai di dekat Rasulullah SAW saling mencela, sampai salah satunya matanya merah dan terlihat urat lehernya. Kata Rasulullah SAW, inni la'alamu kalimah law qalaha ladhaba anhu ma yajid. Aku mengetahui satu kalimat, sekiranya dia mengucapkannya akan hilang marahnya. Rasul menyatakan seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang marahnya. Demikian juga di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita marah, terutama karena kepentingan pribadi semata, untuk merubah posisinya. Apabila dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk. Apabila masih belum hilang marahnya, berbaring atau meninggalkan tempat tersebut, berpindah ke tempat lain. Idza ghadiba ahadukum huwa qa'im, sebagaimana dalam inda ba'd ahli sunan, idza ghadiba ahadukum huwa qa'im falyajlis fa in dhaba anhu al-ghadab illa falyattaji'. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan dia berdiri, hendaknya dia duduk. Apabila marahnya sudah hilang, alhamdulillah. Namun kalau belum hilang, hendaknya berbaring, merubah posisinya. Karena dengan merubah secara zahir, mudah-mudahan batinnya pun juga berubah. Nah, marah dalam hatinya mudah-mudahan juga hilang, berubah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terus menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini, kenikmatan Islam dan persaudaraan di atas Islam, di atas keimanan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil 'alamin. Wa aqimish shalah.